Man, you're trauma. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Masa kimik para kecoa di sosial media. Dalam feed juga story, liatnya kok jadi bedia. Jual iba disajikan dengan konten menarik. Tapi sorry kok kayaknya saya kurang tertarik. Jadilah diri sendiri, biarpun orang membenci. Hargai diri sendiri, tapi bukan jual diri. Mereka terang-terangan buat sensasi. Media dibuat siro tapi tanpa prestasi. Jual mimpi di sosmed, open sea, NFT. Ingin kaya mendadak, anda bukan Gozali. Mereka vaksin bergerombol jadi anomali. Yang kaya gini jangan diikutin pamali. Fuck your motherfucking drama. Drama. What you gonna do with? Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Banyak orang-orang fana di balik layar kaca. Gak ada yang nyata di sosial media. Penuh omong kosong, bullshit semua. Semua jadi badut, hidup dalam drama. Ain't nobody keep up with an estawira. Everybody talk shit detrás de pantalla. Todos parece real, aunque todo falso. Todos parece real en ciberespacio. Fuck your drama, fuck your mama y tu vida loca. I don't really give a damn con tus mentiras. I just wanna keep up real, I don't play with drama. I just wanna keep up real, gue gak kaya mereka. Gue gak perlu jadi orang lain, gue bisa. Drama ini, drama itu, basilah dengernya. Hidup gue lebih tenang tanpa banyak drama. Titip salam nanti kalau lu ketemu karma. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Fuck your motherfucking drama. Drama. Fuck your motherfucking mama. Mama. Mama.